masih bab pertama, yaitu bab tentang wajibnya ikhlas dan wajibnya menghadirkan niat di dalam segala amal, dalam segala perbuatan, perkataan, baik ya berupa perkataan ataupun perilaku, bagi mereka yang mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kali ini kita akan lanjutkan pada hadis yang ke-9, yaitu bismillahirrahmanirrahim, an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil rajuli yuqatilu shaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an, ayu dhalika fi sabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-uliya fahuwa fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang yang berperang karena syaja'ah, karena keberanian, ingin menunjukkan keberaniannya. Yang kedua, yuqatilu hamiyah. Yang kedua adalah dia berperang karena pembelaan terhadap ini, hal yang menganggap remeh dan merupakan pembelaan terhadap kaumnya, keluarga, pembelaan terhadap sukunya saja. Apakah itu hak ataupun batil, dia tidak mau tahu. Yang penting teman satu regu, satu suku, satu daerah, maka dia bela, berperang karena itu. Wa yuqatilu riya'an, dan yang ketiga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang yang berperang karena riya, untuk menunjukkan kedudukannya di dalam peperangan, menunjukkan kepada manusia bahwa dia adalah pemberani, dia adalah jenderal, dia adalah macam-macam, ahli ini dan ahli itu. Ayu dhalika fi sabilillah, siapakah di antara mereka yang berperang di jalan Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-uliya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah itulah yang paling tinggi, maka dia berada di jalan Allah. Dia berperang karena di jalan Allah. Dia ingin supaya Islam jaya. Berperang karena membela Islam dan kaum muslimin. Maka itulah mereka yang berperang di jalan Allah. Selain itu, maka mereka itu adalah dayya'ud dunya wa khasirul akhirah. Mereka adalah menyia-nyiakan dunia dan hidup mereka dan akan merugi di akhirat nanti. Hadis ini muttafaqun alaih. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka lafaz hadis tidak di dalam sebagian lafaz hadis ini diriwayatkan dengan lafaz yuqatilu liyara makanahu ayu dhalika fi sabilillah. Dalam riwayat yang lain, bukan Rasulullah SAW, bukanlah ditanyakan tentang yuqatilu riya'an, tapi lafaznya adalah dia berperang liyara makanahu, agar dia melihat kedudukannya, atau dia memperlihatkan kedudukannya. Tujuannya sama saja. Maka sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini, man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, barang siapa yang berperang agar Islam adalah menjadi jaya, Islam tinggi, adalah terdapat di dalam lafaz ini menunjukkan ikhlasun niyyah lillah. Beraktivitas seperti perbuatan dan ibadah yang menghilangkan nyawa seperti berperang, maka wajibnya ada niat. Dan niatnya itu harus niyatul ma'mulu lahu, dia berniat kenapa dia mengamalkan perbuatan tersebut, kenapa dia menceburkan diri dalam peperangan itu, harus lillahi azza wa jal, harus kepada Allah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis yang mulia ini di dalam bab ini. Karena lafaz inilah yang menjadi hadis nomor 9 ini dimasukkan di dalam bab wajibnya ikhlas dan wajibnya menghadirkan niat di dalam segala aktivitas seorang muslim. Karena permasalahan niat telah kita sampaikan kemarin, bahwa amal saleh itu sendiri itu tuhtasabu bin niyyah salihah, itu yakni dihitung di sisi Allah harus dengan niat, bukan hanya sekedar ngasih-ngasih aja, tapi harus ada niat yang melatar belakangi hal itu semua. Maka ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang yakni bahwa tentang orang yang berperang, ini maka beliau mengatakan, ini ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang berperang karena tiga alasan. Jadi ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang berperang karena tiga motivasi ini, tiga niat ini? Yaitu yang pertama syaja'ah, berani. Maknanya adalah, yang pertama adalah syaja'ah, yang kedua adalah, ini karena keberanian, menunjukkan keberanian, yang kedua adalah pembelaan. Pembelaan terhadap suku, bangsa dan kabilah. Yang ketiga adalah liyuramakan, agar dia memperlihatkan kedudukan dia di dalam kelihaian, di dalam berperang, di dalam keberanian. Ini ada ditanyakan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tiga orang ini. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan tafsir dan rincian tentang makna syaja'ah. Syaja'ah itu maksudnya adalah annahu rajulun syuja'un hibbul qital. Artinya seseorang yang pemberani itu cinta perang, suka berantem, suka yakni berperang. Karena li'anna ar-rajulu syuja' muttasifun bisyaja'. Karena yakni orang yang pemberani itu memang dia bersifat kesatria. Maka keberanian tidak mungkin baginya untuk dia lampiaskan kecuali di medan, di kancah perang, yang bisa dia menampakkan keberanian itu. Ada dia melampiaskan keberaniannya, menunjukkan keberaniannya. Maka kita dapatkan orang-orang yang pemberani itu dia cinta kalau Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan baginya peperangan, agar dia berperang dan menampakkan keberanian, kelihaiannya, kelincahannya, yakni di dalam peperangan. Maka orang seperti ini dia berperang karena dia adalah orang pemberani dan dia cinta perang. Dan di beberapa negara itu ada memang orang-orang seperti ini. Memang dasar dari dulu mereka suka perang. Sedikit masalah perang antar suku, mereka itu rasanya itu, mereka tidak ingin kalau pedang-pedang mereka itu berkarat. Mereka tidak ingin peluru-peluru itu berkarat numpuk di gudang. Jadi mereka itu gak merasa enak kalau aman. Dia ingin menampakkan keberanian. Nah, Rasulullah SAW ditanya tentang orang-orang seperti ini. Yang kedua, yuqatilu hamiyah, ay hamiyatan ala qawmiyah. karena pembelaan kecemburuan terhadap kaumnya ataupun kabilahnya ataupun negerinya ataupun hamiyatin li ayy asabiyatin kanat ataupun pembelaan terhadap asabiyah yang bentuk apapun dia, organisasi, yakni karena satu politik, satu partai, satu ormas, satu pokoknya apa saja di luar Islam. Maka mereka membela berdasarkan itu. Sesama satu kompilah, satu apalah. Maka Rasulullah ditanya tentang tipe ini. Maka dia dapatkan kaumnya berperang dengan suku lain. Sukunya berperang dengan suku lain. Maka dia pun muncul kecemburuannya. Ah, satu suku. Saya tidak ingin suku saya dilecehkan. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali bahkan kaumnya itu adalah di luar Islam. Tapi karena satu daerah, kesukuan, maka dia ikut nimbrung di sana. Maka ini ditanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hukum seperti orang ini. Apakah dia berperang karena Allah? Apakah dia kalau mati, mati syahid atau tidak? Yang ketiga, yuqatilu liyara makanah. Liyara, yani makanah. Ay liyarahu an-nas. Artinya adalah agar manusia melihatnya. Wa ya'rifu annahu suja', dan agar manusia tahu kalau dia adalah pemberani, kesatria. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ditanya kepadanya tiga hal ini. Siapakah di antara mereka yang benar di dalam niatnya? Fa adala an-nabi alaihi salatu wasallam dzalika wa qala kalimatan mujazan mizanan lil kitab. Maka Nabi SAW tidak menjawab satu persatu dari tiga pertanyaan di atas. Tapi dia meninggalkan menjawab itu satu persatu. Dan dia berpaling dari menjawab satu persatu. Dan bertanya menjawabnya dengan jawaban yang sangat ringkas dan tepat. Yang merupakan sebagai mizan dan timbangan di dalam peperangan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jadi Rasulullah SAW memberikan sebuah acuan saja, kapan dikatakan seorang itu berperang di jalan Allah atau tidak. Khususnya pada hari ini, ada kelompok anak muda disebutkan atas nama jihad. Masih kelompok anak muda nanti, di mereka berdemo dikatakan jihad. Ketika kita tanya, apakah ini kalimatullahi al-ulia? Anda berjihad dengan siapa, melawan siapa, kapan dan di mana? Maka hal-hal ini ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tipe-tipe seperti ini. Dan masih banyak lagi yakni berjihad, yakni berperang dengan mengatasnamakan berbagai macam lambang-lambang dan logo-logo berdasarkan asabiyah-asabiyah kepada bendera-bendera asabiyah yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimatullah, yani agama Allah subhanahu wa ta'ala, itulah al-ulya yang paling tinggi, dan kalimatul kufra hiya sufla, dan kalimat kafir itu adalah di bawah, ingin memenangkan Islam, maka dialah orang yang berperang di jalan Allah. Maka Rasulullah SAW membiarkan berpaling dan tidak menyebutkan lafaz yang tiga di atas, liyakuna a'ammu wa ashmal, agar jawabannya lebih menyeluruh dan lebih, yakni melingkupi semua apa saja yang kira-kira manusia berperang dengan niat dan di bawah bendera tertentu, yakni asabiyah, di bawah bendera asabiyah yang lain selain daripada yang tiga ini. Karena bisa jadi seseorang itu berperang karena ingin istila'i alal awtani wal buldan. Ada orang itu dia ikut berperang untuk menguasai sebuah negeri, sebuah negara. Mempertahankan provinsi, dia biar mati, biarpun mati dia. Yang penting, kita ingin merdeka. Jadi dia ataupun dia ingin menguasai negeri tertentu. apakah negeri itu menjadi negeri yang ditegakkan dinullah, tauhidullah di sana atau tidak? Yang penting dia ingin berperang untuk menguasai negeri, sebuah negeri. Ataupun ada juga orang yuqatilu min ajli ayyahsula 'ala imra'ah. Dia ikut berperang karena ingin mendapatkan perempuan-perempuan yang menjadi tawanan-tawanan perang yang ingin dia dapatkan dari kaum yang ia perangi. Dia ikut berperang. Kenapa? Nanti biar ini dapat hadiah. Tawanan-tawanan perempuan, yang tawanan perang perempuan, nanti kan bagi-bagi, gua dapat. Itu aja niatnya. Maka Nabi SAW menjawab satu keseluruhan pertanyaan yang kemungkinan-kemungkinan banyak sekali keinginan-keinginan orang di dalam berperang. Maka Nabi SAW menjawab dengan kalimat yang sangat ringkas, man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Jadi jelas. Jadi al-muhim, yang penting adalah bahwa an-niyata ma laha haddun. Niat itu tidak keinginan. Latama yang melatar belakangi manusia di dalam berperang itu tidak ada batasnya. Berbagai macam niat mereka. Akan tetapi yang menjadi patokan adalah apa yang disebutkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai mizanun tamun adlun, sebagai timbangan, sebagai neraca dan standar yang sempurna dan adil. Maka dengan demikian kita mengetahui bahwa wajibnya yakni an tu'addalul lahjatul lati yatafawahu bihal yawmu kathiru minan nas, kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dengan demikian tahulah kita bahwa wajibnya kita pada hari ini untuk meluruskan slogan-slogan yang didengung-dengungkan banyak manusia pada hari ini. Atas nama ini, atas nama itu, bendera ini, bendera itu, asabiyah itu semua. Maka kata beliau, al-lahjatu lahjatan. Secara umum ada yang beliau yang ingin menyoroti dua slogan-slogan yang didengung-dengungkan khususnya di daerah beliau. Munculnya manusia-manusia, lahjatu qawmin yuqatiluna lil qawmi. Slogan-slogan, motto-motto manusia yang mereka itu berperang karena qawmiyah, kekauman, artinya mereka adalah berdasarkan ini qawmiyah Arabiyah, berperang atas nama kebangsaan Arab. Wal qitalul qawmiyah Arabiyah, berperang atas nama kaum Arab. Orang yang berperang atas nama kebangsaan Arab, yang penting kita bangsa Arab, kita harus bela Arab kita. Maka kata Nabi, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, qitalun jahili, ini adalah perang jahiliyah. Enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang terbunuh pada peperangan tersebut, maka dia bukan syahid. Faqadud dunya wa khasarul akhirah, maka hilang dunianya. Perang yang hanya menghilangkan dunianya, yang hanya mati konyol, membuat janda saja istrinya dan meyatimkan anak-anaknya saja. Wa khasirul akhirah, dan dia rugi di akhirat. Karena perang tersebut bukanlah di jalan Allah. Walidhalika ala ragmi min quwwati di'ayati lil qawmiyah. Yang demikian biar bagaimanapun gencarnya, hebatnya promosi dan slogan-slogan kerakyatan-kerakyatan Arab, yang kita tidak sesungguhnya tidak bermanfaat dari slogan-slogan itu semua. Tidak butuh kita dengan slogan-slogan itu. Kita sebagai bangsa Arab, kita sebagai bangsa ini, kita sebagai suku ini, itu semua tidak ada guna. Kita dapatkan, kita sesama marga ini, sesama suku ini, sesama ini, tidak ada. Dilihat dulu. Maka itu semua bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pandangan-pandangan picik. Sebab-sebab yang sangat yakni hanya menyebabkan khusranun mubin. Yakni penyesalan saja dan kerugian saja. Al-Yahudu istaulu ala biladina. Orang-orang Yahudi, mereka telah menguasai negeri-negeri kaum muslimin seperti Palestina pada hari ini. Namun kita tafakkakna, kita bercerai-berai. Semua negara berdasarkan negeri masing-masing. Kami sebagai bangsa ini, kami sebagai bangsa itu, tidak pernah mengatakan mereka, kita sebagai kaum muslimin seluruh dunia. Yahudi telah merampok anak-anak kita. Merampas harta-harta kaum muslimin. Membunuhi kaum muslimin. Namun kita pada hari ini, kata beliau, Syekh Utsaimin rahimahullah, tafakkakna. Kita telah bercerai-berai. Kita telah ikhtalafna. Dakhala fi mizani hadhihi al-qaumiyah. Kalau kita mengatakan berperang atas nama kekauman, atas nama bangsa Arab atau bangsa Ajam saja, ataupun kita berdasarkan, dibuatlah berdasarkan peta-peta yang dibuat orang kufar, sesama orang Asia, sesama orang Timur, sesama orang Barat, sesama orang Eropa, sesama orang apalagi. Maka kalau sudah seperti ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hadhil qaumiyah, kalau kita berperang, yakni atas nama qaumiyah al-arabiyah, kaum Arab, kita sesama Arab, maka akan masuk, kita berperang atas nama itu, akan masuk ke dalamnya orang-orang kafir Nasara yang ada di Mesir, yang ada di daerah belahan kaum muslimin, yang ada di daerah Arab, dan juga orang-orang selain Nasara yang ada di negeri Arab. Akhirnya juga kharaja minhal muslimuna min ghairil Arab, maka akan keluarlah dari bendera kekauman Arab ini, bangsa Arab ini, kaum muslimin yang begitu miliaran. Mereka bukan orang Arab, tapi mereka saudara kita kaum muslimin. Kalau kita berperang atas nama kearapan, maka di mana kedudukan kaum muslimin saudara kita yang lain? Fakhasirna malayinil alam, maka kita akan merugi. Ini berjuta-juta, bermiliar kaum muslimin hilang dari kita gara-gara qaumiyah ini. Lihatlah, kita sekarang ini dirampok negeri kita. Orang Yahudi memperkosa anak-anak kita. Kita masih ini berbeda-beda mengatasnamakan daerah masing-masing, suku masing-masing. Oleh karena itu, wadakhala fiha qaumun la khaira fihim. Kalau kita, kata beliau, berperang atas nama sesama Arab, kearapan, maka akan masuklah ke dalamnya kaum-kaum yang tidak ada kebaikan pada mereka. Orang kufar, minal yahudi wa nasara, qaumun idha dakhalu fi syai'in kutiba alaihimul khudlan wal khasara. Kalau kita berperang atas nama kaum ini, ini bangsa Arab, kaum Arab, maka akan masuklah ke dalamnya, yakni sebuah kaum yang mereka tidak berhak, sebuah kaum yang apabila mereka tidaklah masuk ke dalam sebuah perkumpulan kecuali mereka adalah penyebab khudlan, yakni kekalahan dan kerugian saja. Maka ikhwat aliman rahimahullah, itulah lahjah yang pertama yang dikritisi beliau. Perhatian ahli ilm, para ulama kibar di saat ini, tentang krisis internasional yang dialami kaum muslimin. Sekarang kita mengatasnamakan bangsa kita saja. Dan tidak, maka kalau kita berperang atas nama itu saja, maka itu bukan di jalan Allah. Itulah kata beliau rahimahullah ta'ala. Wallahjatul thaniyah, slogan-slogan, motto-motto dan apa syiar, bendera-bendera yang kedua. Qawmun yuqatiluna lilwatan. Mereka kaum-kaum yang mereka berperang atas nama wataniyah, kebangsaan, kerakyatan. Wanahnu idha qatalna min ajlil watan. Kalau kita berperang karena atas nama negeri saja, ya, yang penting negeri. Lam yakun hunaka farqun bainana wa bainal kuffar. Maka tidaklah ada beda antara kita dengan orang kafir. Li'annahu aidan yuqatil min ajli watanih. Karena orang kafir juga membela, berperang, dan karena membela tanah airnya. Maka berperang atas nama membela tanah air bukanlah perang di jalan Allah juga. Ini juga syiar yang harus diluruskan kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Sehingga apabila seseorang itu biarpun dia saleh, biarpun dia orang baik, kalau bukan dari tanah air, maka bukan dari kita. Tapi kalaupun dia, biarpun dia perampok, biarpun dia itu adalah yakni koruptor, karena dia adalah dari rakyat kita, maka dia harus dibela. Itulah jadinya. Maka hilang dari kita orang-orang saleh, maka orang-orang fasik pun masuk ke dalamnya. Itulah kalau kita berperang membela atas nama yakni wataniyah, tanah air. Allahul musta'an. Maka kata beliau, walladhi yaqtulu min ajli difa'i 'anil watan faqat laysa bisyahid, walladhi yuqtal. Maka siapa saja yang terbunuh karena membela tanah air, membela negeri saja, maka dia bukan mati syahid. Kalaupun dia, kalau pahlawan barangkali bisa. Karena beda antara pahlawan, pahlawan adalah sebuah gelar yang diberikan oleh sebuah pemerintahan dan sebuah yakni kedaulatan, namun syahid adalah nama di dalam Islam, nama yang jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya pahlawan tapi masuk nar? Apa artinya pahlawan namun dia di dalam kuburannya adalah fallahul musta'an, menjadi hufratun min hufarin niran, menjadi lubang-lubang daripada lubang-lubang neraka. Fala haula wala quwwata illa billah. Akan tetapi yang wajib bagi kita adalah nahnu muslimun. Kita sebagai kaum muslimin, wa fi biladin islami, dan kita di negeri Islam. Walillahil hamd, bagi Allah lah segala puji. Nasallallah an yuthabbitana ala dhalik. Kita memohon kepada Allah agar Allah membuat kita tetap di atas Islam dan tetap berada di negeri Islam. Al wajib an nuqatila min ajli Islam fi biladina. Wajib bagi kita kalau kita berperang karena Islam di negeri, biarpun kita di negeri kita. Maka intabih, hati-hatilah. Lil farqi nuqatil min ajli Islam fi biladina. Untuk bisa membedakan kita berperang karena Islam di negeri kita. Fanahmil Islam alladhi fi biladina. Maka kita membela Islam yang ada di negeri kita, di tanah air kita. Sawa'un kana fi aqsa syarqi awil gharb. Baik ia di yakni ujung timur dan ujung barat. Maka wajib antusaha hadhi nuqtah. Maka poin ini harus diluruskan. Permasalahan harus diluruskan. Begitulah kata Syekh. Fayaqu fayuqalu nahnu nuqatilu min ajli Islam. Maka kita, syiar kita adalah kita berperang karena Islam. Fi watanina, baik di negeri kita, di tanah air kita. Au min ajli watanina, ataupun apakah kita berperang karena tanah air kita. Li'annahu islami, karena dia adalah Islam. Nudafi anil islami ladhi fi, kita membela Islam yang ada padanya. Amma mujarradul wataniyatu fa innaha niyatun batilah la tufidul islam syai'a. Adapun membela negeri karena dia adalah yakni karena negeri dia saja, negeri tempat lahir saja, tanah leluhur saja begitu, maka itu adalah niat yang batil, tidak memberi faedah di dalam Islam sama sekali, tidak memberikan faedah ke dalam Islam. Wala farqa bainal insani alladhi yaqulu innahu muslim wal insani alladhi yaqulu innahu kafir. Maka tidak ada bedanya saat itu antara orang yang mengatakan dia muslim dan orang yang mengatakan dia kafir. Idza kana alqitalu min ajli alwatan li'annahu watan, kalau dia berperang karena membela tanah air karena dia adalah sebuah tanah air. Maka ikhwata liman rahimakumullah, harus ada niat salihah, niatul ma'mul lah, niat kenapa kita melakukan sesuatu itu untuk siapa, maka itu harus jelas untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah seorang muslim selalu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu kami yakni meminta tolong. Kemudian inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Adapun hadis yang dikatakan, digembar-gemburkan, hubbul watan minal iman, ini adalah hadis la aslalah. Kata Syekh Utsaimin, hadis hubbul wapan minal iman, cinta tanah air merupakan bagian dari keimanan, maka ini hadis batil, tidak ada asal usulnya. Qalahu al-Harawi al-Qari fi al-Masnu' fi ma'rifatil hadis al-mawdu'. Al-Syekh al-Harawi al-Qari dalam kitabnya yang bernama al-Masnu' fi ma'rifatil hadis al-mawdu', pada yakni halaman 106, bahwa ini hadis ini batil, tidak ada asal usulnya. Wa anna dhalika hadithun an Rasulullah sallam kadhibun, bahwa orang yang mengatakan itu sebagai hadis Rasulullah sallam maka itu adalah dusta. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, hubbul watan in kana islamiyan fa hadha tuhibbu li annahu islami, maka cinta tanah air jika dia adalah tanah air Islam, seperti negeri kita Indonesia ini dikatakan negeri Islam, maka mulai daripada yakni pimpinan tertinggi muslim sampai secara umum RT RW sampai paling bawah muslim, maka dia disebut dengan negeri Islam. Fa hadha tuhibbu li annahu islamiyun, maka anda mencintai ini adalah karena dia Islam. Wala farqa baina wapanika alladhi huwa masqatu ra'sika, maka tidak ada beda antara kampungmu yang kamu merupakan tempat lahirmu, awil watanil ba'id fi biladil muslimin, ataupun negeri tanah air yang terjauh karena dia adalah negeri kaum muslimin. Kulluha watanun islamiyun yajibu an nahmih, semuanya adalah negeri Islam yang wajib kita bela, biarpun dia itu di penghujung timur yang paling jauh atau di ujung barat paling jauh, yakni biarpun dia di Palestina, kita di negeri Islam, maka itu adalah pada dasarnya adalah kewajiban seorang muslim untuk membelanya itu. Ala kulli hal, yajib an na'lam anna niyyah sahihah. Ini secara umum kata beliau, yang penting harus kita ingat bahwa kita harus tahu bahwa niat yang sahihah, niat yang benar adalah nuqatil. Kita kalau berperang, maka kita harus karena Islam. Baik di negeri kita, yani au min ajli watanina, ataupun li'annahu islami, ataupun kita berperang karena membela tanah air kita karena dia Islam. La li mujarradil wataniyah, bukan hanya sekedar karena dia adalah sebuah tanah air begitu saja. Amma kita ludifa, adapun berperang karena membela, yani difa, ai law anna ahadan sala alaik, yani disebut ini adalah yani membela diri kalau seandainya ada seseorang yang menyerang anda di rumah anda malam-malam atau siang-siang, ingin merampok anda, merampok rumah anda, merampok anda di jalan. Yuridu an akhdha malika, dia ingin mengambil hartamu. Au yuridu an yantahika irda ahlik, atau dia ingin melukai harga diri, kehormatan istri dan anak-anakmu. Contohnya, fa innaka tuqatilhu, maka kamu harus memeranginya. Kama amaraka bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kamu diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh diam, tidak boleh menyerah. Maka kita harus bela. Maka pernah ditanya seseorang, yakni ditanya Rasulullah SAW, ditanya tentang seseorang yang yatihil insan wa yakululah, yakni lalu manusia tersebut, orang yang jahat tersebut datang kepadanya, a'ti malak, berikan aku hartamu, mana hartamu? Maka kalau ada yang bertanya seperti ini, jawabannya gimana? Apakah dikasih atau tidak? Maka jawabannya la tu'ti, jangan kasih. Kata Nabi SAW, jangan dikasih. Qala, maka ditanya lagi, ara'aita in qatalani, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika dia membunuhku? Qala, ya, bagaimana ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika dia memerangiku, menyerangku? Qala, Rasulullah SAW menjawab, qatilhu, perangi dia, lawan dia. Qala ara'aita in qatalani, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau dia membunuhku, ternyata aku kalah? Qala in qatalaka fa anta syahid, kalau dia membunuhmu maka kamu mati syahid karena membela anak dan istrimu, dia yang hak, dia yang datang. Qala ara'aita in qataltu, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku yang membunuh dia, dia yang kalah? Qala in qatalahu, in qataltahu fa huwa finnar, Kalau seandainya kamu membunuh dia karena kamu membela diri, maka dia di neraka. Maka kamu hak. Li'annahu mu'tadin zalimin. Karena dia adalah orang yang yakni menzalimi, orang yang muta'addin, melakukan pelanggaran. Hatta wa in kana musliman, biarpun dia itu seorang muslim, biarpun dia merasa muslim, kalau dia ingin menyerang harga diri kita, menyerang, ingin merampok kita, ingin melukai anak dan istri kita, mengambil harga diri, merusak harga diri mereka, maka idza ja'akal muslim yurid ayuqatilaka min ajli an yukhrijaka min baladik, apabila datang kepadamu seorang muslim sekalipun, dia ingin memerangimu karena ingin mengeluarkanmu dari negerimu, dari rumahmu, maka qatilhu, perangi dia. In qataltahu fahuwa finnar, jika kamu terpaksa membunuh dia maka dia di neraka. Wa in qatalaka fa anta syahid, kalau dia ternyata membunuhmu maka kamu mati syahid. Maka ikhwatul iman, dalam rangka seperti ini, maka bagaimana kalau hewan? Maka hewan pun seperti itu. Kalau ada anjing, ada binatang-binatang lain, sa'il, dia menyergap, menyerang, ingin membunuh kita. Dia milik orang lain. Enggak boleh kita mengatakan, wah nanti mati pula, ya ini kerbau orang ini, mati pula anjing orang ini. Tidak. Daripada anda dibunuhnya, maka bunuh dia. Maka, jangankan hewan, manusia pun seperti itu. Itulah dia dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, kata beliau, la takul kaifa aqtul musliman. Ketika datang seorang ingin merampok rumahmu, ingin membunuh keluargamu tanpa hak, jangan kamu bilang, bagaimana saya membunuh seorang muslim ini? Maka jawabannya, huwal mu'tadi, karena dialah yang melanggar, dialah yang zalim. Walau katafna aidina amama al-mu'tadin al-zalimin, kalau seandainya kita yakni menahan tangan kita, kita lari bahkan dari orang-orang zalim, orang-orang yang merampok rumah kita, ingin menodai istri dan anak-anak kita, maka mereka itu tidak, yakni tidak memperdulikan tentang kepada seorang mukmin cinta, apa namanya, kasih sayang sama sekali, tidak mengharapkan keamanan mereka, harta mereka, dan mati pun orang lain tidak peduli mereka. Orang-orang zalim, orang-orang fasik, orang-orang perampok. Maka, kalau seandainya kita mengatakan bagaimana saya membunuhnya, tidak boleh dibunuh, niscaya mereka akan berjaya. Orang-orang zalim akan, mereka mempunyai kekuatan. Maka mereka akan membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah perbaiki. Dengan ajaran Islam, dengan diutusnya para Rasul dan Nabi. Maka kita katakan hadhil masalah laisa min babi kita li talab, maka ini permasalahan bukan termasuk dalam masuk ke dalam bab perang untuk at-talab, mencari yakni apa namanya futuhat Islami, membuka negeri Islam yang baru, bukan. Ini adalah difa', membela diri ketika orang ingin. Jadi kita tidak boleh membiarkan istri kita diperkosa di depan kita. Harus kita bela biarpun kita mati ataupun dia harus dimatikan. Maka adapun di dalam kitab talab, kitab yang di dalam Islam disebut dengan kitab talab, yakni menaklukkan negeri orang lain, itu maklum, sudah diketahui dalam Islam, tidak boleh kita pergi seorang muslim, yuqatila musliman atlubuh, yakni membunuh seorang muslim, kita cari, kita kejar dia, tidak boleh. Walakin udafi an mali wa nafsi wa ahli, tapi yang adalah saya membela hartaku, diriku dan keluargaku biarpun dia seorang mukmin. Ma annahu la yumkin abadan ay yakuna shakhsun ma'ahu imanun, dan juga yakni tentunya tidak mungkinlah seharusnya seorang muslim selama-lamanya dia itu, yakni dia seorang muslim, dia mempunyai iman, lalu dia ingin menyerang saudaranya muslim yang lain agar dia menguasai istrinya, hartanya dan rumahnya dan yang lain. Tidak boleh. Maka ini tidak bisa terjadi dari seorang mukmin yang hak. Maka apabila ia melakukan hal ini, maka dia menjadi halal darahnya. Kita harus bela anak dan istri kita. harus kita bela pemilik kita yang hak tentunya. Walihada qala Nabi alaihi salatu wassalam, oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim itu adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan memerangi seorang muslim itu adalah kekafiran. La imana li insanin yuqatilil muslimin itlaqan. Tidak ada iman bagi seseorang yang dia memerangi kaum muslimin secara mutlak. Fa idza kana ar-rajulu faqidul iman aw naqisul iman, apabila memang dia adalah seorang laki-laki yang tidak ada iman atau kurang iman, fa yajibu an nuqatilahu, maka wajib bagi kita untuk memeranginya, difa'an 'anil nafsi wujuban, karena membela diri secara wajib hukumnya. Tidak boleh kita kasih, kita tidak boleh memberikan apa namanya kerongkongan kita, ini gorok nih kerongkongan saya ini karena kamu muslim, maka saya tidak ingin. Tidak boleh seperti itu. Wajib kita bela diri kita. Karena Nabi SAW mengatakan, qatilhu, lawan dia. Wa qala in qatalahu fahuwa finnar. Kalau dia yang terpaksa dia membunuhnya, maka dia di neraka. Yani orang yang menyerang itu dia terbunuh, maka dia di neraka. Wa in qatalaka fa anta syahid. Jika yani dia membunuhmu, maka engkau adalah mati syahid. Alhasil anna hunaka qitalain. Maka kesimpulannya bahwa ada namanya dua peperangan, dua qital. Yang pertama qitalan liṭ-ṭalab, yakni qital talab namanya. Azhab wa ana uqatil an-nas misalan, yakni saya pergi ke manusia, contohnya ke negeri mereka. Maka ini tidak boleh kecuali dengan syarat-syarat yang tertentu. Tidak boleh kita berkumpul-kumpul lalu kita pergi ke negeri tertentu, ayo kita perang, kita rampok mereka, negeri mereka, dan seterusnya. Maka hal itu adalah yakni tidak boleh kecuali dengan syarat-syarat yang sangat ketat sekali dalam Islam. Maka ikhwatul iman, itu adalah tidak boleh sembarangan. Yang berbicara masalah ini adalah penguasa sebuah negeri, yakni pemerintahan, bukanlah orang per orang. Itu harus di bawah kekhilafahan Islam. Masalan qala ulama idza taraka ahlu qaryatin al-adhan. Kemudian kalau kita contohkan, berkata para ulama, apabila salah satu perkampungan, satu negeri meninggalkan azan, biarpun azan itu bukan merupakan rukun Islam, maka wajib bagi waliul amr, ini sebuah pemerintahan, ada daerah tertentu yang tidak mau azan, maka wajib bagi waliul amr, ini pemerintah, untuk memerangi mereka sampai mereka membiarkan ada azan. Sampai mereka azan. Karena azan merupakan syiar Islam, syiar daripada syiar-syiar Islam, panji-panji Islam. Maka itulah yakni itu boleh. Wa idza taraku salatal id, ataupun mereka meninggalkan salat id, salat hari raya. Mereka mengatakan la nusalliha la fi buyutina wala fi sahra. Hujjah kepada kita, wa qalu hadzal adzan min akan Islam, apakah azan ini termasuk rukun Islam? Qulna la, kita menjawab tidak. Lakinnahu min sya'ar Islam, tapi adalah syiar, lambang-lambang Islam. Fa nuqatilukum hatta tu'adzinu, kami akan perangi kalian sampai kalian azan. Itulah, biarpun mereka seorang muslim, ini adalah hak pemerintah, hak yang ini bukan orang per orang. Idza uqtila ta'ifatani minal mu'minina wajaba 'alaina an-nuslih bainahuma. Apabila dua kelompok muslim saling berperang, maka wajib bagi kita untuk mendamaikan keduanya. Terjadi dua kelompok Islam saling berperang, maka wajib bagi muslim yang lain untuk mendamaikan mereka. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra wajaba an nuqatilaha hatta tafiya ila amrillah ma'a annaha mu'minah. Kalau salah satunya dia adalah menzalimi yang lain, yakni menzalimi kelompok yang lain dari kaum muslimin, maka wajib bagi kita pemerintah untuk membantu, yakni memerangi mereka yang memerangi kaum muslimin yang berbuat zalim, sampai dia kembali kepada ajaran Allah, agama Allah, biarpun dia adalah seorang mukmin, sampai lurus mereka tidak menzalimi orang lain. Oleh karena itu kita harus bedakan antara qitalud difa' wa qitalut talab, perang karena membela dan perang karena yakni at-talab mencari. At-talabu ma natlubu illa ma abaha asy-syar'u qitalah. Di dalam yakni perang di dalam talab itu sendiri tidak boleh yakni kita tidak mengejar dan kita mencari melakukan hal itu kecuali apa yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Wa amma difa' fala budda nudafi'. Adapun kalau membela maka kita wajib membela siapapun dia, baik orang kafir yang merampok kita ataupun orang muslim yang merampok kita, maka kita wajib membela diri, wajib membela harta, wajib membela keluarga. Adapun kita mengejar dan seterusnya, maka itu contohnya yang disebutkan para ulama, apabila seorang muslim sebuah negeri, sebuah daerah, mereka tidak membolehkan azan dikumandangkan, mereka tidak mau sholat id, maka wajib penguasa setempat itu untuk memerangi daerah yang tidak mau azan dan tidak membolehkan sholat id dan seterusnya, sampai mereka kembali ke ajaran agama Allah SWT, biarpun mereka muslim. Maka alhasil bahwa mesti tashihun niyah, mesti meluruskan niat, membenarkan niat di dalam segala aktivitas. Maka ini harus kita perhatikan dalam permasalahan ini, yakni karena sering kata beliau rahimahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di koran-koran, di majalah-majalah, di situ tertulis watan, watan, watan, tanah air, tanah air, tanah air saja ada. Walaysa fiha dzikrun lil-Islam, dan tidak ada di dalamnya yakni penyebutan Islam. Wahada naqdun azim, ini merupakan kesalahan fatal, kerusakan yang wajib yakni umat yakni diarahkan, diberi pengertian, diarahkan kepada manhaj dan cara yang sahih yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagi kita dan bagi mereka taufik lima yuhibbu yabah, agar Allah yakni berikan taufik kepada kita kepada apa yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwat al-iman rahimakumullah, sesungguhnya banyak sekali faedah-faedah yakni dari hadis yang mulia ini. Di mana ikhwat al-iman rahimakumullah yakni di dalam segala aktivitas orang muslim hendaklah mereka harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah al-amalu salihah tuhtasabu binniyyah salihah, bahwa amal saleh itu, amal itu biarpun dia saleh harus yakni bisa dianggap dan dihitung diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, harus dengan niat yang saleh pula. Kalaupun dia itu nampaknya baik tapi tidak saleh niatnya, biarpun dia nampak salat berinfak namun niatnya untuk selain Allah SWT, maka tidak diberikan pahala. Justru kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kam min amalin yani wa kam min amalin salihah tudkhulu sahibaha an-nar, berapa banyak amal-amal saleh yani kadang-kadang justru membuat pelakunya masuk nar. Maka ini adalah termasuk yani betapa hatta niyah yang amal saleh sendiri wajibnya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Hal itu berdasarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Yang kedua adalah fadlul jihad, ini keutamaan jihad. Yakni bagi mereka yang berperang di jalan Allah dalam rangka meninggikan kalimat Allah la ilaha illallah, agar menjadi Islam di atas segala-galanya, di atas agama yang lain. Dan yang ketiga adalah faedah yang ketiga, sunnahnya bertanya tentang alasan di dalam segala amal. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa, untuk apa kamu melakukan itu? Jadi ketika kita ingin melakukan, kita tanya diri kita. Jadi wa yadullu alaihi bi bayani bayani Rasulullah lid difa'il asli lil qitali wal jihad. Hal itu diambil dari keterangan Rasulullah di dalam adda lid dafi', sebagai pemicu dan penyebab yang pertama di dalam berperang dan jihad di jalan Allah SWT. Apakah untuk Allah atau tidak, atau untuk membela tanah air saja? Yang ketiga, wujub wujubu taqaddumi al-ilmi al-amal. Wajibnya ilmu yang didahulukan daripada amal. Ditanya dulu ilmunya sebelum diamalkan. Tadammanahu su'al sa'il, inilah yang dikandung oleh pertanyaan orang yang bertanya kepada Nabi SAW. Fahuwa lam yuqatil thumma yas'al, maka dia tidak pergi berperang dulu sebelum dia bertanya kepada Nabi SAW. Maka wa inna masa'ala liya'lam al-masyru'a fayattabi'ah, maka seseorang itu bertanya agar dia tahu mana yang disyariatkan, agar dia melakukannya dan mengikutinya. Maka ikhwatal iman rahimakallah, beliau mengatakan Syekh Salim bin Aitah Lailani dalam kitabnya Bahjat Qulubil Abra, di dalam bukunya Bahjatun Nazirin Syarah Riyadhus Salihin, di dalam mensyarahkan hadis yang mulia ini, beliau mengatakan falyahdharil ladzina yatasaqatuna fil ma'asi wal bid'ah, maka berhati-hatilah mereka-mereka yang terjatuh ke dalam berbagai kemaksiatan dan kebidahan, kemudian mereka setelah melakukannya yabhatsuna an muftin, mereka mencari tukang fatwa, para ulama tukang fatwa, yasuhu lahum ma hum fih, yang membolehkan perbuatan mereka untuk mereka. Fa in wajaduhu ittakhadhuhu rabban min dunillah, kalau mereka mendapatkan seorang mufti yang membolehkan kebid'ahan dan kemaksiatan mereka, mereka menjadikannya, mengangkatnya sebagai rabbun, sebagai ilah, sesembahan selain Allah. Wa illa ittahamuhu ahlul ilm, wa illa ittahamu ahlul ilmi bit ta'annuti wat ta'sir wat tanfir, ketika ahlul ilmi tidak memfatwakan sesuai dengan selera mereka untuk bermaksiat dan bid'ah mereka, mereka menuduh ahlul ilmi itu sebagai orang yang menyusah-susahkan, mempersulit masalah dan membuat orang lari. Wallahul musta'an. Kemudian di antara faedah yang dari hadis ini adalah dhammul harsi 'ala dunya, tercelanya orang yang tamak dan rakus terhadap dunia, yakni wa 'alal qital li hudud an-nafs, dan juga tercelanya orang yang berperang karena yakni hudud an-nafs, ini bagian daripada dirinya, baik ia pujian, baik ia yakni karena membela sukunya atau membela ininya dan yang lain. Fi ghairi ta'atillah, yakni yang penting untuk selain taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua adalah zammun, tercela di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, barangkali itulah yakni kajian kita pada sore hari ini tentang makna Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang orang yang berperang karena keberanian, karena membela, karena asabiyah, karena riya dan seterusnya, maka Rasulullah SAW memberikan batasan seperti itu. Maka sampai di dalam amarah, sampai di dalam apa saja pun telah yakni disuruh seorang muslim adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melakukan sesuatu dia introspeksi diri, menahan diri dulu, apakah ini untuk Allah atau tidak. Kemudian setelah untuk Allah, maka dia sudah sesuai dengan sunnah atau belum. Itulah yang selalu dua mizan, standar, yakni operasional, standar diterimanya sebuah amal. Untuk Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kalau sudah, maka kalau perlu itu amal besar yang membutuhkan kawan-kawan, adakah yang mendukung? Maka itu semua perlu dipertimbangkan demi kesuksesan sebuah amal. Adapun apabila dia amal pribadi, ta'abbud kepada Allah, maka dan tidak membutuhkan yakni sebuah kerjasama, maka hendaklah dilakukan seperti salat, apa seperti yakni berinfak, salat dan yang lain, maka hendaklah seorang bersungguh-sungguh melakukannya untuk Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima untuk penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ukhti siapa dan di mana? Hawa Singapura. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ustaz, kalau kita berniat, kalau kita gajian, kita mau kasih anak yatim piatu makan gitu, karena mungkin kekurangan, tapi niat kita gagal, terhalang oleh sesuatu, mungkin karena untuk berobat gitu ya. apakah kita tetap dapat pahala? Soalnya ada sebuah hadis yang mengatakan kalau udah diniatin dan terhalang, maka tetap dapat pahala. Terus itu kedua Ustaz, kita akhlak kita baik dan tapi kita bilang ke orang kalau bahwa akhlak kita tidak baik gitu, belum sempurna kan? Apakah kita termasuk orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah atas diberinya akhlak yang baik, Ustaz? Iya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentunya apabila kita sudah, kalau namanya bernazar, kalau kita atas nama nazar, kita mengatakan, ya Allah, aku bernazar karenamu, bahwa apabila aku punya uang, aku akan berikan ke anak yatim, maka itu wajib dibayar. Kapan kita mampu. Namun apabila kita niat saja dalam hati, ternyata habis uangnya untuk berobat, maka tidak wajib insyaAllah ta'ala. Adapun tentang kita sudah baik tapi kita bilang kita tidak baik, tentunya seorang muslim, itulah barusan kajian dengan syekh kita dari Jakarta, bahwa kita seorang mukmin yang hak itu dia menjadikan kebaikannya itu di belakang punggungnya. Seluruh kebaikannya dia itu adalah dia jadikan di belakang punggungnya. Artinya apa? Dia tidak menganggapnya itu sebuah kebaikan karena itu belum ada apa-apanya untuk membalas. Tidak bisa kita membalas nikmat Allah SWT. Tapi setiap kesalahan itu harus dia jadikan di depan matanya. Dosa-dosanya di depan matanya itu. Sehingga dia teringat itu. Ya Rabb, ya Rabb. Dia beristighfar selalu. Dia ingin taubat kepada Allah SWT. Biarpun dia melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia tetap melihat kesalahan-kesalahannya itu. Itulah seorang muslim. Jangan dia melakukan sedikit kebaikan, lalu ditaruh di depan matanya. Sehingga membuat dia berdosa terus, masih ingat dia, oh kebaikan saya yang dulu kan gini. Gara-gara saya lah ada dakwah. Gara-gara salah, dan seterusnya. Maka seorang muslim harus menutupi kebaikannya, sebagaimana juga wajib baginya menutupi keburukannya. Dan tidak boleh seorang muslim kadang-kadang dia memuji dirinya, tapi dengan cara mencela dirinya. Itu juga pujian terselubung. Maka kita tetap sajalah, enggak usah kita mencela diri ataupun memuji diri kita. Kita memohon kepada Allah, Allahumma hdini subulal salam, Allahumma waffiqni, itu yang ada. Dan begitulah seterusnya kehidupan seorang muslim, dia selalu melihat aib-aibnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian jawaban Ustaz kepada Ukhti Hawa yang berada di Singapura. Dan kita kembali menerima pertanyaan di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa dan di mana? Ukhti Nita di Tanjung Uma, Pak Ustaz. Iya, Ukhti Nita, mungkin suara HD-nya dikecilkan dulu ya. Sudah, Pak Ustaz. Iya, silakan. Begini, saya ini seorang ibu rumah tangga. Jadi saya mengurus rumah tangga saya, mengurus anak-anak dan suami. Terus saya dengan ikhlas, keikhlasan saya, dan saya mengharapkan bisa dengan keikhlasan saya bisa menjadikan penggugur dosa saya masa lalu. Bagaimana itu, Pak Ustaz? Itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila seorang mukminah dia melayani suami, melayani setelah dia salat lima waktunya, puasanya, kemudian menjaga kemaluannya, mentaati suami dan yakni membahagiakan, yakni melakukan tugas-tugas dia sebagai istri, maka itulah kebaikan yang apabila dia niatkan karena Allah SWT agar Allah mengampuni dosanya dan seterusnya, dan dia tahu bahwa itu kewajibannya di hadapan Allah SWT dan dihadap untuk suaminya, maka tidak mengapa. Nah, maka begitu juga ketika ada musibah dia ingat, ya Rabb, maka ampunilah aku dan seterusnya. Itulah yang kajian, Masya Allah, kajian syekh kita tadi pagi, mengharukan sekali. Bahkan ada orang itu ketika dia sehat-sehat, bisa berjalan dengan ini, bahkan dia banyak masalah, banyak, tidak pernah tenang. Ketika dia lumpuh, malah justru dia mendapatkan kedamaian, ketenangan batin yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Sungguh ini, kadang-kadang mata kita ini membuat kita gundah gulana, banyak melihat kesana kesini, tidak bersyukur. Maka anti, yani yang penting anti tahu bahwa itu dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, lakukan tugas itu, dan anda harapkan takut akan makar Allah kepada anti, Allah tidak mengampuni dosa anti dan mengharapkan rahmat Allah, maka berjalanlah di atas itu. Maka seorang muslim dalam berubudiyah kepada Allah, di antara pilar-pilar ubudiyah itu adalah cinta kepada Allah SWT, karena cinta kepada Allah SWT. Kemudian khauf dan roja, rasa khawatir dan juga mengharap. Satu sisi khawatir kalau kita yang dilemparkan Allah ke dalam neraka, Allah tidak peduli dengan kita. Satu sisi kita takut amalan kita belum diterima Allah karena kita kurang ikhlas. Namun satu sisi kita juga, ya Rabbi, ya Rabbi, kita sangat mengharapkan. Maka kita mengharapkan ampunan Allah, maka kita pun beramal, beramal, beramal, takut tentang maksiat. Itulah antara khauf dan raja, kedudukannya bagaikan sayap burung, yakni dua sayap burung. Apabila orang yang salah satunya saja dan tidak dibaringi cinta kepada Allah, maka itulah imannya orang zindiq. Mereka katanya adalah cinta saja, beriman kepada Allah, berislam karena cinta saja. Maka anti pun, maka niatkan untuk Allah SWT, dan kemudian ya untuk menjalankan perintah Allah di dalam berkhidmat pada suami, itulah dia karena Allah namanya. Dan termasuk juga kiranya Allah mengampuni dosa anti karena anti capek dan seterusnya. Maka adalah ada hadisnya. Bagaimana yang kita sebutkan, yakni kajian Muslim for China tadi pagi. Ma'asaba mu'minin min wasabin wala nasabin. Tidaklah seorang mukmin ditimpa oleh penyakit ataupun karena kecapean kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dengan itu. Maka tidak mengapa, dan itu adalah niat yang sahih berdasarkan hadis-hadis Rasulullah yang sahih, wallahu taala alam bissawab. Demikian jawaban Ustaz kepada ibu yang berada di Uban tadi, dan kita kembali menerima penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ini muslimah. Gimana? Dari Singapura. Ya, silakan. Saya ada buku kumpulan doa Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Salah satu kesalahan dalam peringatan penting tentang kesalahan sesudah sholat. Nomor 6. Membiasakan atau merutinkan berdoa setelah sholat fardu dan mengangkat tangan pada doa tersebut. Jadi macam bilakah kita berdoa seperti minta ampunkan dosa ibu bapa tu, sedangkan di sini itu ada salah satu kesalahan membiasakan atau merutinkan berdoa setelah sholat fardu dengan mengangkat tangan kan? Iya. Oke, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, tadi halaman berapa ya? Coba tanyakan. Hah? Halaman berapa tadi? Jadi, ukhti fillah, tidak berlawanan dengan maksud anti. Maka harus kita memahami, kadang-kadang ucapan itu sahih, cuma kita kadang-kadang kurang memahami sedikit barangkali ya. Nomor 6 di sini pada halaman 192, di antara kesalahan-kesalahan, apa judulnya tadi, peringatan penting tentang kesalahan sesudah sholat, membiasakan dan merutinkan berdoa setelah sholat fardu atau sholat wajib dan mengangkat tangan pada doa tersebut. Ini perbuatan ini tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Hal ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad Tahqiq Al-Arnaut, kemudian Majmu' Fatawa Syekh bin Baz, kemudian maju fatwa Rasail Syekh Utsaimin. Artinya apa? Kita pada hukum dasarnya mengangkat tangan dalam berdoa sunnah. Namun kita ada kapan kita disunnahkan mengangkat tangan? Pada saat-saat Rasulullah SAW, apabila Rasulullah SAW tidak ada dalam satu riwayat dikatakan tidak pernah mengangkat tangan di situ, maka kita tidak boleh mengangkat tangan di situ. Ketika Rasulullah SAW yakni selalu mengangkat tangan di situ, maka kita harus mengangkat tangan di situ. Ketika Rasulullah SAW kadang-kadang mengangkat tangan, maka kita harus kadang-kadang mengangkat tangan di situ. Jadi, apabila kita rutinkan setiap kali sholat lima waktu berdoa secara khusus, maka itulah yang dikritisi oleh beliau yang disebutkan para ulama kita. Adapun maksudnya, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam, dan seterusnya doa-doa itu tidak syak, itu tidak ada khilaf masalah itu. Namun apabila, apalagi lebih-lebih lagi kalau berjamaah, itulah. Kita di disuruh memperbanyak ketika kita sujud, ketika kita setelah sebelum salam, setelah selesai fil alamin innaka hamidum majid, fa innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Lalu kita baca zikir-zikir salat itu. Allahumma anta salam wa minkas salam. Kita apa? Setelah itu sebelum salam kita membaca doa semau kita. Khususnya apabila dalam salat pun. Itulah ini dianjurkan kita. Kemudian baru zikir-zikir salat itu sendiri adalah bagian-bagian dari zikir dan doa. Doa-doa sore setelah kita qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, waktu asar dan habis subuh 3 kali baru dibaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ayat kursi. Baru kita meminta doa-doa pagi dan seterusnya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika dan seterusnya. Wa bika nahya wa ilaikal masyi wa ilaikan nusyur. Maka itulah. Adapun kita merutinkan doa, yakni merutinkan biasa rutin terus, maka tidak diajarkan Nabi yang mulia SAW. Ini bukan maksudnya kita dilarang berdoa, tapi kita tidak berdoa terus-menerus setiap waktu. Di jalan kita berdoa, keluar rumah kita berdoa, pagi kita berdoa, sore kita berdoa. Namun tidak membiasakan mesti harus setelah sholat 5 waktu. Itu maksudnya. Karena kalau kita mestikan, rutinkan di situ, seolah-olah dia sunnah bukan sunnah, di situ letak kesalahannya. Kiranya anti tak paham wallahu ta'ala alam bisawab. Maka silakan anti ketika sholat, ketika apa, ketika di jalan, ketika kerja, rabbighfirli wa liwalidayya. Maka dan seterusnya, kapanpun anda boleh berdoa, kecuali saat-saat yang dilarang, seperti ketika dalam WC, ketika dalam keadaan beribadah dengan suami, ketika junub, wallahu ta'ala alam bisawab. Syukran Ustaz Barakallahu Fik, dan cukup jelas dari jawaban Ustaz kepada ibu muslimah yang berada di Singapura. Dan untuk lebih lanjutnya mungkin bisa bergabung di program doa berikut bersama Ustaz Abu Salim. Kemudian kita beralih ke SMS online Ustaz yang berasal dari Akhi Agus yang berada di Batu Ampar. Ustaz, Ana mau menanyakan bagaimana kita menjawab kepada saudara-saudara kita yang masih banyak melakukan amalan-amalan kebid'ahan, tetapi selalu mereka membantah dengan mengatakan pentingnya, yang penting niat kami baik. Demikian Ustaz. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Itulah wajibnya tadi perlu diperingatan bahwa banyak kaum muslimin sibuk dengan bid'ah, khurafat, dan bahkan kesyirikan. Kata mereka yang penting niatnya. Bahkan sampai-sampai di dalam koran-koran dikatakan, ada Syekh Muhammad Hasan menukil perkataan-perkataan cengeng dari mereka, para artis itu. Dia muslimah, tapi ikut acara-acara telanjang macam-macam. Ketika ditanya, tidak boleh, haram, haram ya ukhta. Apa kata dia? Loh, ini kan ibadah juga kepada Allah. Dari mana pula datangnya ibadah itu? Kan ini usaha. Usaha kan disuruh. Ini ya usaha gua. Fallahul musta'an. Akhirnya kemaksiatan pun jadi ibadah. Maka itulah mereka membuat yang penting kan niatnya. Maka niat ikhlas, niat baik di dalam perbuatan maksiat tidak berlaku. Itulah yang dikatakan Imam Nawawi rahimahullah. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Rajab al-Hambali. Itulah yang dikatakan a'immah. Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang ia niatkan. Maksudnya apa? Pertama, dia adalah permasalahan amal saleh. Itu harus dengan niat. Salat, zakat, puasa harus untuk Allah SWT. Yang kedua, amal yang mubah. Dia makan, minum, menikah, mendatangi istrinya untuk apa? Untuk taat kepada Allah SWT. Itu baru dapat pahala. Adapun kemungkaran dia niatkan untuk kebaikan, tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika munculnya bid'ah pertama, bid'ah zikir jama'i di zaman penghujung para sahabat, Ibnu Mas'ud, yani Abu Abdurrahman, mendatangi mereka. Lalu mereka menjawab, ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa al-khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan dari tata cara kami berzikir ini kecuali kebaikan. Dan satu pun tidak ada para sahabat gabung dengan mereka zikir-zikir itu. Para sahabat yang tahu justru mengingkarinya. Apa kata mereka? Kami tidak ingin dari ini kecuali kebaikan. Coba lihat para sahabat. Oh, kalau gitu tak apa-apalah, niat kalian baik. Apa kata Abu Abdurrahman Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu warḍah? Kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak yang ingin kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Caranya salah. Itulah yang disebutkan oleh para ulama kita bahwa innamal a'malu binniat ini adalah standar amal batin. Tapi ada hadis yang lain, yaitu man amilan amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Hadis Aisyah diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala. Barang siapa yang melakukan satu amal yang tidak ini tidak ada perintah kami padanya, maka dia tertolak. Ini adalah standar diterimanya amal yang bersifat zahir. Maka disebutkan para ulama, ini adalah nisfuddin, inilah nisfuddin, separuh agama. Hadis yang satu lagi adalah hadis separuh agama. Maka ini yang dua ini, ikhlas dan mutaba'ah. Tidak sah lagi amal apapun, amal-amal setelah diutusnya Nabi yang mulia SAW mendekatkan diri kepada Allah, kecuali dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini pembahasan ini butuh penjabaran yang begitu luas, dan ini tidak mungkin sekarang kita ini, barangkali itu sekedar sekilas saja. Nah, kita kembali menerima pertanyaan di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa dan di mana? Mu'alfita dari Aji. Iya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya, kemarin kan kita pernah datang ke masjid untuk melakukan sholat tarawih anak-anak kan waktu bulan puasa, jadi kita sering melakukan jemaah sama ibu-ibu. Ibu-ibu itu selalu mengatakan kalau anak-anak itu sholat putus saf. Apa itu maksudnya seperti itu, Tan? Habis saya baru sekali ini dengar kata-kata putus saf itu. Ya, sukanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alim bisawab. Inilah yang saya pahami adalah yani bagaimana fatwa Syekh Utsaimin apabila anak-anak itu dibawa ke saf yang dia duluan agak di depan, yang penting dia jangan di belakang imam, maka tidak boleh orang besar mengusirnya itu. Belakang. Dia duluan, sudah jauh 3 jam yang lalu dia di situ. Lalu kita usir dia, suruh ke belakang. Maka inilah kezaliman. Maka itu adalah Allah Ta'ala alam bisawab. Yani, kiranya Ustaz bisa merujuk kembali ke lihat buku-buku. Dasar dari mereka itu kenapa mengatakan seperti itu. Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, dikatakan bahwa Rasulullah SAW ketika itu sholat, datang Ibnu Abbas ke samping kiri Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengambil tangannya dan memutarkan Ibnu Abbas ke sebelah kanannya. Di situ terdapat ini. Kalau seandainya hal itu memutus shaf, membuat itu tidak satu shaf, tidak boleh sama sekali, pasti Rasulullah SAW membuat Ibnu Abbas di belakang Rasulullah SAW. Jangan, nanti putus shaf. Kan gitu seharusnya. Waktu itu datang lagi, itu Jarir bin Abdullah. Dan hadis-hadis yang lain menunjukkan. Maka Allah Ta'ala alam bisawab, itu adalah kesalahpahaman dalam memahami hadis, di mana keumuman memang dalam hadis Rasulullah yang lain dikatakan bahwa Rasulullah membuat sop kami seperti ini. Jadi laki-laki dewasa, kemudian imam, kemudian laki-laki dewasa, kemudian anak-anak, kemudian wanita. Namun hadis ini yang saya pahami Allah Ta'ala alam bisawab tidak mengatakan putusnya sop. Justru kadang-kadang anak-anak tersebut harus dibagi-bagi, jangan mereka anak-anak aja. Inilah gara-gara kekeluaran ini, kita dapatkan anak-anak itu akhirnya berkumpul di belakang, mereka ribut, bukan sholat. Yang seharusnya setiap orang tua mengambil 3 orang, 4 orang anak, ditaruh sampingnya, diam. Nah, ketika mereka mau nampak bergerak, dipegang, biarpun sedang sholat. Alhamdulillah, salam alim bisholat. Ini karena taklid terus dalam beragama, sehingga tidak mau belajar mana yang paling khair kepada mereka. Wallahu ta'ala alim bisawab. Nah, kita kembali menerima pertanyaan di line telepon serta di SMS online kami bagi antum yang ingin bertanya langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa dan di mana ibu? Ibu Kamaria. Di Singapura ya, Bu ya? Saya. Iya, silakan langsung kepada Ustaz Ibu. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah baik, Ibu Kamaria gimana kabar? Alhamdulillah baik, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ini ibu nak tanya pasal umrah lah, Ustaz, ya? Pasal umrah? Ya. Kita kan sering selalu kan, kalau teringat kan nak buat umrah kan, Ustaz, kan? Iya. Faham tak, Ustaz, cakap? Kita sering selalu kadang-kadang ingat nak buat umrah. Iya. Tapi sekarang, Sekarang bila kita cakap macam gitu, ada hamba Allah cakap ni macam mana, dia bilang ustaz, dia kata kita sering-sering buat umrah lebih baik, duit yang kita buat umrah tu kita sedekahkan kepada pada orang-orang yang susah, janda-janda yang apa, ialah miskin, anak yatim kan. Ya. Ah, ustaz. Jadi sekarang ustaz cakap itu hari yang malam tadi ustaz ceramah. Ya. Sekarang ditagih sama ibu ya. Ya, suruh perbanyakkan buat umrah, buat haji kan ya. Ya. Habis itu macam mana ustaz ya, kalau orang yang cakap macam itu tu ya, macam mana, macam mana ustaz ya? Iya. Ibu minta penjelasan dari ustaz lah. Iya, iya. Ya, terima kasih ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Makanya dalam hal ini adalah kita maksudnya adalah tidak syak lagi tentang fadilah-fadilah tentang umrah dan seterusnya. Namun kita juga tidak menafikan tentang fadilah membantu bersedekah kepada fakir miskin, janda-janda yang miskin ya. Nah, namun hal ini kalau seandainya ada kita, anak saudara kita fakir miskin, orang tua kita tidak makan, lalu kita pergi umrah, maka ini adalah sesuatu yang riskan. Maka amal itu, maka dilihat yang mana yang lebih utama, mana yang lebih utama, mana yang paling wajib. Semuanya adalah kebaikan. Maka kita lihat standarnya adalah mana yang paling wajib. Apabila tazahum, menumpuk dua kebaikan, tiga kebaikan, empat kebaikan, maka quddima al-a'la minal masalih, didahulukan mana yang lebih tinggi kemaslahatan. Apabila anak-anak saudara ibu tidak makan, tidak minum mereka lagi, terlalaikan mereka, lalu kita pergi bolak-balik umrah, maka kita mengatakan wajib berikan makan dulu anak saudara kita dan seterusnya. Ini adalah apabila yang dia maksud itu adalah yakni supaya bersedekah saja, enggak usah pergi haji dan umrah dan seterusnya, maka sunnahnya seseorang itu minimal haji itu adalah yakni sunnahnya itu sekali 5 tahun kalau haji. Sekali 5 tahun. Adapun umrah maka itu tidak apa, saya tidak tahu dalilnya yakni bagaimana sebaiknya berapa kalinya. Saya butuh dalil yang lain. Iya, wallahu taala alam bisawab. Maka dilihat dulu kondisi dan situasi yang memang yang ada. Apabila memang kondisi orang tua kita, anak-anak yatim tersebut, maka barulah kita bisa mengatakan seperti itu. Ya, memang banyak orang yang haji terus padahal anaknya disia-siakan, tidak disekolahkan dan seterusnya. Ya, maka hal ini adalah kesalahan fatal yang kita lihat. Dia pergi haji terus, anak enggak pedulikan, entah sekolah, entah apa, pendidikannya enggak diajarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kita katakan kesalahan. Wallahu taala alam bissawab. Nah, syukur sahabat barakallahu fiik, dan kita akan membacakan satu pertanyaan yang terakhir dari SMS online yang berasal dari Kukuh Setiawan di Tanjung Piayu. Ustaz, tolong jelaskan bagaimana dengan hukum orang yang mati dalam membela negara seperti TNI. Apakah mereka syahid padahal mereka membela negara yang mau dicuri oleh negara lain? Apakah sama seperti kita membela diri di saat ada pencuri yang masuk di rumah kita, Ustaz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Maka lihat tadi niatnya. Apabila dia TNI, Muslim, dia membela negeri ini karena dia lihat adalah negeri ini Islam. Mulai dari atas sampai bawah adalah Muslimin. Inilah negeri Islam. Mayoritas di sini Muslimin. Dan non-Muslim di sini adalah tidak dizalimi di sini. Dan bukan maksudnya kita ini langsung setiap ada non-Muslim gorok. Bukan itu. Ya wallahi la ya ikhwatal iman. Maka seorang itu, kita lihat, kita tanya dia. Apabila dia hanya yang penting ini membela tanah air saja sudah, maka itu bukanlah mati syahid. Tapi apabila dia membela ini adalah negeri Islam, apabila Indonesia ini dicaplok orang, ya, apabila ini adalah akan dijajah oleh Belanda, dijajah oleh umpamanya, la qadarullah, dikuasai oleh Amerika umpamanya, maka mereka bahkan bukan cuma TNI, wajib seluruh kaum muslimin apabila kita diserang, seluruh kaum muslimin bergerak, enggak ada lagi cerita itu. Kalau sudah di negeri itu diperangi, maka seluruh kaum muslimin wajib turun tangan. Membela TNI bukan atas nama tanah air, tapi atas nama membela Islam, karena negeri ini adalah negeri Islam. maka tanyalah niat mereka masing-masing. Kalau dia hanya tahu ini nikat-nikatan saja, sudah lama saya enggak latihan perang, berkarat nanti apa kami ini, maka dia pergi ke sana untuk berani-berani saja. Biar tahulah mereka itu akan kami adalah jagoan, maka enggak ada gunanya itu. Mereka mati konyol. Biarpun mereka di atas namakan jenderal, biarpun mereka dikasih nama pahlawan atau apa, maka beda antara penamaan syahid dengan pahlawan. Orang yang mati syahid, mati membela agama Allah. Mereka yang yakni wallahu taala alam bisawab, ini butuh yakni apa rincian-rincian telah kita sebutkan tadi. Wallahu taala alam.